Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada perkataan Al-Maqrizi bahwasanya tauhid itu ada qashran, ada dua kulit. Artinya tauhid yang paling mendasar itu harus memenuhi dua perkara yang beliau istilahkan dengan kulit. Ini sebagai representasi atau istilah untuk dasar dari tauhid. Yang pertama adalah antakul bilisanik la ilaha illallah. Kulit yang pertama adalah engkau mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Dan kulit yang kedua, an la yakuna fi fil qalbi mukhalafatan wala inkara limafhumi hadzal qaul. Dalam hatimu tidak mengingkari makna dari ucapan tersebut. Jadi kulit yang kedua adalah meyakini isi dari la ilaha illallah. Nah, jadi ini dua perkara dari dasar tauhid. Tauhid yang paling minim, yang paling dasar itu harus memenuhi dua perkara ini. Yang pertama mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan. Yang kedua, diyakini dalam hati bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini baru dasar. Yang nanti Al-Maqrizi akan menjelaskan lubabu tauhid, inti dari tauhid. Itulah tauhid yang hakiki. Nah, kita baca dulu di sini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ketika beliau menjelaskan tentang kulit yang pertama, yaitu bahwasanya kulit yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan kata Al-Maqrizi, wa huwa munaqidun munaqidut tathlithi alladhi ya'taqiduhu an-nasara. Kulit yang pertama ini, itu mengucapkan la ilaha illallah, ini diselisihi atau ditentang atau ditinggalkan oleh orang-orang Nasrani yang mereka punya keyakinan tathlith atau trinitas. Ini kata Al-Maqrizi, ya, kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i. Jadi orang Nasrani tidak mau mengucapkan la ilaha illallah walaupun lisan, walaupun cuma dengan lisan. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada istilah kan cuma ucapan, ya. Ini kebetulan di bulan ini, bulan Desember, ini kata-kata seperti ini akan banyak muncul, kan cuma ucapan. Apa salahnya kan cuma mengucapkan selamat Natal, kan cuma ucapan. Kalau gitu kenapa orang Nasrani gak mau mengucapkan la ilaha illallah, kan cuma ucapan. Menunjukkan bahwasanya tidak sekedar ucapan, tapi konsekuensinya berat, ya. Makanya orang-orang Nasrani tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Lianna minan nasara man la yakuluna la ilaha illallah. Karena diantara orang-orang Nasrani ada yang tidak la ilaha illallah. Kata Syekh Shalih Fauzan, orang Nasrani ada yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang tidak mau meyakini bahwasanya Tuhan itu satu. Berarti yang meyakini ada dong. Iya. Ya. Sampai sekarang ada, dulu kepada Bunda Maria, dan juga mereka punya kebid'ahan-kebid'ahan, dan juga mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tetap kafir, ya, tetap non-muslim. Nah, jadi kata Syekh Shalih Fauzan, ada orang Nasrani yang tidak mau meyakini la ilaha illallah. Wa inna ma yaquluna, namun mereka mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsatin. Allah adalah satu dari yang tiga. Ini ucapan standar dalam akidah Trinitas. Bahwasanya innallaha tsalitsu tsalatsah, Allah itu satu dari yang tiga. Allah itu satu dari yang tiga. Ini ucapan standarnya. Tapi kalau mereka disuruh untuk mensyarah, apa maksudnya Allah satu dari yang tiga? Maksudnya ada tiga Tuhan, atau Tuhannya satu pertama, kemudian tiba-tiba yang satu ini menjadikan yang dua jadi Tuhan, atau bagaimana? Aslinya satu apa tiga? Wah, mereka juga bingung, gak bisa jawab itu. Silakan tanya profesor teologi Nasrani yang paling mumpuni. Tanya seperti itu, Allah itu satu dari yang tiga, itu bagaimana maksudnya? Mereka gak akan bisa menjelaskan, pasti akan ngalor ngidul, tidak memberikan inti jawaban. Fala yakuluna innal ilaha wahidun, mereka tidak mau mengucapkan bahwasanya ilah itu cuma satu. Sesembahan yang berhak disembah cuma satu, Tuhan cuma satu. Wa inna ma yaquluna innallaha tsalitsu tsalatsah, namun mereka mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Qala ta'ala, Allah ta'ala firman, laqad kafara alladhina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafir, yang mengatakan kafir adalah Allah sendiri. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu satu dari yang tiga. Surat Al-Maidah ayat 73. Ya. Jadi ayat ini turun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di masa Rasulullah orang-orang Nasrani itu sudah menyimpang. Ya, di masa Rasulullah orang-orang Nasrani sudah menyimpang. Sudah keluar dari ajaran yang aslinya. Maka orang-orang Nasrani di zaman sekarang sama ya, dengan orang-orang Nasrani di zaman Rasulullah, sama-sama sudah menyimpang. Orang-orang Nasrani yang masih lurus, yang masih bertauhid adalah orang-orang Nasrani di zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang Nasrani di zaman Nabi, di zaman Rasulullah, sama dengan orang Nasrani di zaman sekarang, atau bahkan lebih parah ya. Orang Nasrani zaman sekarang lebih parah. Nah, sehingga tidak tepat orang yang mengatakan bahwasanya orang Nasrani di zaman sekarang beda dengan orang Nasrani di zaman Nabi. Sama. Ya, sama. Sehingga hukum-hukum yang berlaku sama. Ya. Hum yaqulunal ilahu thalathatun. Mereka mengatakan bahwasanya ilah, sesembahan itu ada tiga, yaitu Allahu Wal-Masihu waruhul kudusi. Yang pertama adalah Allah, yang kedua Al-Masih yaitu Nabi Isa atau Yesus, yang ketiga adalah Ruhul Kudus yaitu Malaikat Jibril. Dan sebagian aliran Nasrani ada yang mengatakan Trinitas itu Tuhan Allah, kemudian Tuhan Anak, kemudian Bunda Maria ya, jadi bukan Ruhul Kudus tapi Bunda Maria. Dan perlu diketahui Nasrani itu ada banyak alirannya. Ya, sebagaimana Nabi katakan, iftaraqa an-nasara ala sab'in wa thintai syu'batan atau firqatan. Orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, kaum muslimin 73. Ya, pernah saya ada di lihat di Bekasi ya. Di Bekasi itu ada gereja yang gerejanya itu bersampingan ada 4 gereja. Nah, jadi 4 gereja itu bersamping-sampingan, berderetan. Masing-masing itu beda aliran. Nah, tapi gerejanya apa namanya? Bersampingan semua. Ini menunjukkan mereka itu banyak firqahnya, banyak alirannya. Alhamdulillah kalau kaum muslimin nampaknya belum ada seperti itu ya. Soalnya ada di atas agamanya Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa mereka adalah orang-orang Nasrani yang benar, yang berada di atas tauhid, di atas kebenaran. Jadi Nabi Isa tidak mengajarkan kesyirikan, tidak, tidak mengajarkan kebid'ahan, tidak. Orang-orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa di atas kebenaran di zaman beliau. Fa innahum yatabarrauna min hadza. Karena orang-orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka semua berlepas diri dari akidah Trinitas. Mereka tidak meyakini akidah Trinitas. Mereka meyakini berkesembah ya Allah saja. Nabi Isa hanya nabi, hanya utusan Allah. Wa inna ma hadatsa dzalika fin nasara min ba'di Isa alaihi salam. Namun munculnya akidah Trinitas di tengah orang-orang Nasrani itu munculnya setelah wafat i'tiqadiyah. Jadi bid'ah ada dua ya, ada bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'ah amaliyah. Ada bid'ah dalam keyakinan, ada bid'ah dalam amalan. Bid'ah i'tiqadiyah lebih parah daripada bid'ah amaliyah. Salah satu contohnya adalah akidah tatslits. Karena enggak pernah diajarkan oleh Nabi Isa. Munculnya setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Fi qurunin mutaakhiratin, di generasi yang belakangan. Ya, generasi-generasi yang jauh dari generasinya Nabi Isa alaihissalam. Nah, perhatikan di sini, beliau sebutkan sejarah munculnya akidah Trinitas. Ya, beliau katakan, kata Syekh Shalih Fauzan, "Lamma jaa Yahudiyun yuqalu lahu Baulus." Yaitu ketika datang seorang Yahudi yang namanya Paulus. Agamanya Yahudi, datang ke tengah-tengah orang Nasrani. Ya, ini biang keroknya ini. Ya, jangan heran orang Yahudi itu biang kerok di mana-mana. Menyebabkan kekacauan di mana-mana, tidak hanya di kaum muslimin, tapi di mana-mana. Contohnya di sini, di tengah orang Nasrani. Fatadhahara bin Nasraniyati wa mahabbatil masihi bi za'mihi. Paulus ini datang ke tengah-tengah masyarakat Nasrani, menampakkan diri sebagai seorang Nasrani dan menampakkan diri sebagai orang yang cinta kepada Al-Masih, kepada Yesus, kepada Nabi Isa. Bi za'mihi, itu pengakuan dia. Liyufsida dinal masihi, untuk menghancurkan agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, jadi caranya dari zaman ke zaman sama seperti itu. Cara orang untuk merusak agama seperti itu. Ngaku-ngaku, ya kalau di zaman sekarang, ngaku-ngaku sebagai seorang muslim, menampakkan diri sebagai seorang muslim. Pakai peci, pakai sarung, atau bahkan kadang disebut ustadz atau kiai. Kemudian mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, padahal ingin menghancurkan agamanya Rasul dari dalam. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus. Fadkhala alaihim at-tathlitha. Kemudian Paulus ini menyisipkan ke tengah masyarakat Nasrani akidah tathlith, akidah Trinitas. Nah, memunculkan ide, memunculkan inspirasi. Jadi karena orang-orang Nasrani tentunya cinta dengan Nabi Isa sebagai nabinya. Nah, itu ditambah-tambahi. Wah, ditambah-tambahi. Digaung-gaungkan, dibesar-besarkan. Dan si Paulus ini ngaku cinta kepada Nabi Isa. Akhirnya lama-lama Nabi Isa disembah. Jadi dua. Kemudian malaikat Jibril sebagai yang membawakan wahyu, kemudian ditambah-tambahi, dibesar-besarkan, akhirnya disembah. Akhirnya jadi tiga. Yang awalnya nyembah Allah saja, jadi nyembah Allah dan Nabi Isa, lama-lama jadi nyembah Allah, Nabi Isa dan malaikat Jibril. Waliyadzubillah. Hadzal aqidatu albatilatu. Ini adalah akidah yang batil. Nah, jadi ini sejarah munculnya keyakinan tathlits atau Trinitas, yaitu dibawa oleh orang Yahudi yang namanya Paulus. Kama dakhala alaihim taghyiratin fi dinihim. Ya, sebagaimana mereka sendiri, orang-orang Nasrani sendiri, membawa perubahan-perubahan dalam agama mereka. Jadi awalnya memang disebabkan oleh Paulus, tapi juga lama-lama ya orang Nasrani sendiri yang mengubah agama mereka sendiri. Ya, mereka bikin inovasi-inovasi, bikin taghyirat, perubahan-perubahan. Harusnya agama itu kan gak berubah. Agama yang diturunkan oleh Allah ya tetap. Kalaupun berubah, harusnya Allah yang merubah, ya, bukan pemeluknya. Tapi ini kok malah mereka sendiri yang mengubah-ubah. Fadakhala alaihim atau falamma alaihi ghalibun nasara al-yawma, fama alaihi ghalibun nasara al-yawma huwa hadha dinul batil. Dan apa yang diyakini oleh mayoritas orang Nasrani di zaman sekarang itu adalah keyakinan tersebut, keyakinan yang batil tersebut, yaitu keyakinan tathlith dan juga keyakinan atau akidah Nasrani, agama Nasrani yang sudah diubah-ubah. Ya, dan tentunya bagi yang pernah belajar sejarah ya di apa namanya di SMP atau di SMA ya, itu kan ada sejarah namanya Renaissance ya, Renaissance, di mana orang-orang itu menentang ajaran gereja. Nah, ini di negeri barat sana, karena mereka merasa ini kok gereja ajarannya seenaknya sendiri. Nah, ini yang menentang orang-orang kafir sendiri. Gereja kok seenaknya sendiri bikin-bikin ajaran atas ijtihad dan tanda kutip pendetanya gitu ya. Kok seenaknya, sehingga mereka melawan ajaran gereja. Itu ada dalam buku-buku sejarah yang pelajari di sekolah ya. Ini bentuk nyata bahwasanya mereka melakukan perubahan ya, pada agama mereka dengan sangat dinamis sekali. Bahkan sampai sekarang masih terus berubah. Alladzi laisa huwa dinul masihi alaihi salam, yang itu semua bukan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Walidzalika la yajuzu ayyuqala almasihiyun. Oleh karena itu enggak boleh kita mengatakan bahwasanya orang-orang Nasrani itu sebagai masihiyun. Ya, masihiyun itu istilah yang sering digunakan oleh orang Arab liberal ya. Jadi orang liberal, orang Arab liberal ya, di Arab juga banyak liberal Pak ya, jangan salah ya. Di Saudi juga banyak orang liberal. Mereka ingin mendekatkan antara orang Islam dengan orang Nasrani. Di antara caranya dengan orang Nasrani ini disebut dengan Masihiyun, pengikut Isa al-Masih gitu. Seolah-olah wah ini sama dengan kita, kan kita juga cinta kepada Nabi Isa al-Masih. Ya, orang ini juga, orang-orang Nasrani juga cinta kepada Isa al-Masih itu. Kemudian disebut dengan Masihiyun. Nah, maka kata Syekh Salafuzan enggak boleh nyebut mereka dengan Masihiyun. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti ajaran al-Masih, yaitu Nabi Isa. Kalau mereka mengikuti ajaran Nabi Isa yang murni, boleh kita katakan Masihiyun. Tapi kalau tidak demikian, maka tidak boleh, tidak layak. Kemudian bal yuqalu an-nasara, namun mereka hendaknya dikatakan Nasrani atau Nasara ya. Kama huwa fil Quran, sebagaimana inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Wa minhum man huwa muhiqqun wa minhum man huwa batilun. Dan orang Nasrani ada yang di atas kebenaran, yaitu orang-orang Nasrani di zaman Nabi Isa, dan ada yang di atas kebatilan. Fala ilaha illallah tubtilu aqidatan nasara, maka mengucapkan la ilaha illallah ini membatalkan akidahnya orang-orang Nasrani. Li'annahum yaquluna al-alihatu thalathatun, karena mereka mengatakan bahwasanya ilah, sesembahan itu ada tiga. Fahadhil kalimatu tubtilu atau tabtulu ayyakuna hunaka ilahun ghairullahi azza wa jalla. Ya, maka kalimat la ilaha illallah itu membatalkan semua keyakinan yang meyakini adanya sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tidak hanya keyakinan Nasrani. Mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah juga membatalkan keyakinan orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu dan lain-lain yang mereka meyakini adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Maqrizi mengatakan wal-qashru thani, kulit yang kedua, alla yakuna fil qalbi mukhalafatun wala inkarun limafhumi hadzal qaul. Hendaknya dalam hati seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak terdapat pengingkaran, pengingkaran terhadap makna la ilaha illallah. Bal yashtamilul qalbu ala i'tiqadi dzalika wa tasdiqu bihi. Bahkan seharusnya hatinya itu meyakini dan membenarkan makna dari ucapan la ilaha illallah. Wa hadza huwa tauhidu ammatin nas, inilah tauhidnya manusia secara umum. Hadza fihi nadharun, kata Syekh Shalih Fauzan. Perkataan Al-Maqrizi ini perlu dikritisi. Li'anna 'ammatal muslimina laysa tauhiduhum qashran. Karena keumuman kaum muslimin, masyarakat awam kaum muslimin, tauhid mereka tidak bisa dikatakan tauhid yang kulit. Wa innama tauhiduhum tauhidun sahihun. Namun tauhid mereka tauhid yang benar. Ya, jadi perkataan Al-Maqrizi tadi ini sebetulnya cukup berbahaya. Karena bisa jadi diyakini bahwasanya mayoritas orang muslim di dunia mayoritasnya itu kufur. Karena tauhidnya enggak benar. Cuman tauhid kulit saja, cuman di luarnya saja. Aslinya kufur. Nah, ini bahaya. Ini bisa terjatuh kepada mengkafirkan orang secara umum. Ini bahaya. Jadi beliau kritisi, oh ini kurang tepat. Ya, karena nanti bisa ke arah sana, mengkafirkan banyak orang. Namun yang tepat, keumuman kaum muslimin di seluruh dunia, semuanya, satu dunia ini semuanya secara umum, secara ghalib, secara mayoritas, insya Allah tauhidnya sahih. Ya, namun memang mereka awam, ya mereka awam, mayoritas awam, mayoritas jahil. Tapi bukan berarti mayoritas kafir, enggak. Ya, kita katakan mayoritas tauhidnya betul. Ya, demikian juga simbah-simbah kita yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita. Apakah kita katakan, oh simbah-simbah kita, nenek moyang kita, kakek moyang kita, umumnya kafir? Ya, enggak. Ya. Insya Allah simbah-simbah kita, walaupun mereka awam, jauh dari agama, tauhidnya, insya Allah tauhid yang sahih. Ya. Selama mereka tidak melakukan kesyirikan, ya, tidak menyembah selain Allah, tauhidnya sahih. Dan itu harapan kita. Walakinnahu tauhidun mujmalun, namun tauhidnya masyarakat awam itu tauhid yang global. Memang belum tauhid yang rinci. Intinya sekadar mereka menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan, itu tauhid global. Ya, mereka enggak tahu tawakal itu apa, ya, kemudian tauhid uluhiyah itu apa, enggak tahu. Tapi secara global tauhidnya betul. Ya, jangan sampai punya keyakinan bahwasanya mayoritas kaum muslimin atau mayoritas masyarakat Indonesia kafir. Wah, bahaya nih, keyakinan bahaya ini. Ini keyakinan yang digaungkan kembali oleh seorang tokoh namanya Sayyid Qutb. Ini tokoh yang berbahaya. Yang dia menggaungkan keyakinan ini bahwasanya mayoritas kaum muslimin itu kafir. Berada di atas kekufuran tanpa sadar, kata dia. Ini bahaya. Ya, maka dari situ muncullah gerakan-gerakan terorisme dan lain-lain. Wahum muslimuna haqiqatan, mereka kaum muslimin umumnya adalah muslim secara hakiki, benar muslimnya. Mu'minuna, mereka mu'min. Walakin likaunihim awaman walam yata'allamu yakunu tauhiduhum mujmalan. Namun karena mereka adalah masyarakat awam, mereka tidak belajar tauhid, enggak ngaji tauhid, maka tauhid mereka adalah tauhid yang mujmal, tauhid yang umum, yang global. Ini ucapan yang lebih tepat, ya, bahwasanya keumuman masyarakat atau ammatun nas itu tauhidnya tauhid yang benar, bukan tauhid yang kulit, bukan tauhid yang cuman luarnya saja, dalamnya kufur, bukan. Tapi mereka secara umum tauhidnya tauhid yang betul, namun memang tauhid yang global, yang dasar. Nah, kemudian Kan tadi disebutkan dua ya. Yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua meyakini maknanya. Wa tsalitsu, ada yang ketiga. Tauhidu ahlil ilmi wa ahlil basirati. Tauhidnya orang-orang yang berilmu dan ahlul basirah, sama ahlul basirah sama dengan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Fahuwa tauhidun mufassalun, yaitu tauhid yang terperinci. Ya, mereka paham apa itu tawakal, apa itu khauf, apa itu mahabbah, apa itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, ini tauhid yang terperinci. Inilah tauhid yang sempurna. Fatauhidu darajatun, maka tauhid itu bertingkat-tingkat. Ada tiga tingkatan. Al-ula yang pertama, tauhidul munafiqin. Tauhidnya orang-orang munafik. Wahwa bil lisani faqat, yaitu tauhid yang cuman diucapan saja. Dia mengucapkan la ilaha illallah, ya. Tapi dalam hatinya enggak percaya dengan ajaran Islam atau benci dengan ajaran Islam. Ya, ini baru kemarin saya baca ada tulisan ya di Facebook. Jadi intinya dia itu tidak meyakini bahwasanya manusia itu keturunannya Nabi Adam. Nah, tidak meyakini manusia itu keturunan Nabi Adam, tapi keturunan dari monyet, ya, evolusi, teori evolusi. Bahkan dia tidak meyakini Nabi Adam itu ada. Nah, tapi ketika ditanya sama netizen, nah, kok gak meyakini Nabi Adam ada, gimana sih? Wah, aneh sekali. Kamu Islam bukan sih? Oh, saya Islam. Nah, ini contoh orang yang dia Islam cuma di lisan, ngaku aja Islam. Ya mungkin kalau masuk rumah ya assalamualaikum ya. Kalau glegeen ya alhamdulillah. Ya kalau ngomong ya insya Allah gitu, masya Allah. Cuma di lisan saja, tapi dalam hatinya nggak percaya dengan ajaran-ajaran Islam. Adanya Nabi Adam aja nggak percaya. Ya, bahkan dia mengatakan kalau ayat kitab suci mengatakan manusia itu keturunan Nabi Adam, maka kitab sucinya perlu divalidasi lagi. Wah, ini kata dia. Ya Al-Quran, kalau Al-Quran mengatakan manusia kita ini keturunan Nabi Adam, maka Al-Quran perlu divalidasi lagi. Wah, berarti diragukan Al-Quran itu. Wah, Allah musta'an ya. Ini contoh nih, orang yang ngaku Islam di lisan, tapi dalam hatinya enggak percaya dengan Islam. Ya, enggak percaya dengan Al-Qur'an, enggak percaya dengan Rasulullah, enggak percaya dengan akidah-akidah Islam. Ini namanya tauhidul munafiqin. Ya, tauhidnya orang-orang munafik. Tsaniyah, yang kedua, tauhidu awamin nas, tauhidnya manusia secara umum atau tauhidnya masyarakat awam. Jadi awam itu dari kata-kata ammah, artinya umum gitu ya, awam, umum. Wa hadza bil lisani wal qalbi, yaitu tauhid yang ada di lisan dan juga di hati. Jadi mengucapkan secara lisan la ilaha illallah diyakini juga di hati juga diyakini, walakinnahu mujmalun, namun secara umum saja. Dan ini sudah menyelamatkan. Ini sudah menyelamatkan orang dari neraka. Jadi simbah-simbah kita insya Allah tauhidnya seperti ini, tauhid yang mujmal. Ya, mereka meyakini Allah itu satu-satunya sesembahan yang berhak disembah dan gak boleh nyembah yang lain. Dan mereka umumnya menjauhkan diri dari kesyirikan. Ini sudah menyelamatkan. Artinya kita berharap simbah-simbah kita yang mendahului kita berkumpul dengan kita di jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak kita katakan mereka kafir, tidak. Ya, dumeh mereka enggak belajar kitab tajrid tauhid mufid gitu. Kemudian kafirin enggak gitu. Dumeh mereka enggak belajar kitab tauhid, dumeh mereka enggak belajar qaidul arba, usulul salasah, kemudian kafir ya enggak, ya. Jadi kita berharap simbah-simbah kita semuanya bertauhid walaupun secara mujmal. Atsalitsah, tingkatan yang ketiga, tauhidun mufassalun, tauhid yang terperinci. Wa hadza tauhidul khawasi min ahli al-ilmi. Inilah tauhidnya orang-orang yang khusus, orang yang istimewa dari kalangan orang-orang yang berilmu, ya. yang ini sangat terpancar dari semua aktivitas hidupnya. Jadi dia tidak hanya sekedar nyembah Allah, ninggalkan syirik, tidak hanya itu, tapi lebih daripada itu. Dia tawakal hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Ya, kemudian dia bertaubat, berinabah hanya kepada Allah. Dan terpancar dalam semua aspek atau semua aktivitas hidupnya sehari-hari. Ketika dia keluar rumah, dia tahu ya, di luar rumah ini banyak sekali ancaman ya, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi kesambar petir, bisa jadi tiba-tiba kejeblos lubang ya. Banyak ancaman di luar. Tapi dia berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah saya akan keluar rumah, saya tawakal kepada Allah ya, mau saya kena bencana, mau saya selamat, saya serahkan kepada Allah. Itu dia bertauhid dengan rinci, dengan mufassal. Nah, ini disebutkan oleh Al-Makrizi di perkataan selanjutnya. Beliau katakan walubabu tauhidi, dan inti dari tauhid. Nah, inti tauhid ini yang ketiga tadi. An yara al-umura kullaha lillahi ta'ala. Yaitu ketika seseorang memandang bahwasanya segala perkara itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqta'u al-iltifata 'anil wasa'iti. Dan dia memutuskan semua pandangan dari sarana-sarana. Artinya sarana-sarana yang batil, sarana yang enggak benar. Ya. Tidak menjadikan jimat sebagai sarana, tidak menjadikan berhala sebagai sarana, ya, tidak menjadikan dukun sebagai sarana. Wa ya'budahu subhanahu ibadatan biha. Dan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan semua ibadah satu-satunya kepada Allah, semata-mata hanya kepada Allah. Wala yu'badu ghairuhu, dan tidak menyembah yang lain. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menambahkan perkara-perkara yang lain yang selain kulitnya. Jadi kalau tadi ada tiga tingkatan, tauhid munafikin, tauhid awamun nas. Nah, dua ini qasyar, dua ini kulit. Nah, yang ketiga ini yang bukan kulit, tapi sudah menjadi lubab, inti. Falubabu muqabil qasyri. Maka lubab, inti itu kan lawan dari kulit. Dia yang bukan kulit. Wa hadha taqsimu fihi nadhar. Namun kata Syekh Shalih Fauzan, pembagian tauhid menjadi qasyar dan lubab, menjadi kulit dan inti, ini juga kurang tepat kata beliau. Wa ba'dul mu'alliqin yaqul, sebagian pensyarah kitab ini, kitab Tajridut Tauhid, mengatakan hadzal kalamu wa hadza taqsimu naqalahu al-mu'allifu min ihya'i ulumiddin lil Ghazali. Perkataan Al-Makrizi ini dan juga pembagian ada qasyar ada lub ini dinukil oleh Al-Makrizi dari kitab Ihya Ulumiddin karya Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Wal Ghazali indahu wa indahu, atau indahu ma indahu harusnya ya. Dan Al-Ghazali ya, beliau memang seperti itu pemikirannya. Ya, jadi Al-Ghazali itu kental dengan pemikiran tasawuf, dan ini pemikiran tasawuf ya, yang membagi agama menjadi qasyar dan lub. Ya, menjadi kulit dan inti. Yang mana konsekuensinya nanti kalau agama itu dibagi menjadi kulit dan inti, berarti yang kulit itu enggak penting. Ya, perkara kulit itu enggak penting. Dan ini banyak kita dapati di tengah masyarakat ya, ketika kita sampaikan tidak boleh nyukur jenggot. Nabi melarang nyukur jenggot. Ulama mutaqaddimin sepakat enggak boleh nyukur jenggot. Ya. Kemudian mereka mengatakan jenggot aja kok masih dibahas ya. Itu kan perkara kulit. Nah, orang sudah ke bulan ya. Orang sudah main bitcoin kok jenengan kok masih bahas jenggot. Nah, ini perkara kulit ya, kata mereka demikian. Ketika kita katakan wanita ya, dianjurkan oleh sebagian ulama untuk wajah ya, untuk pakai cadar. Ini pendapat sebagian madhab seperti madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Nah, mereka mengatakan, oh cadar aja masih dibahas, ya masalah nutup wajah wanita masih dibahas. Orang sudah ngirimkan apa namanya Elon Musk itu sudah pengen bikin perumahan di Mars, jenengan kok masih bahas ya penutup wajah? Nah, itu kan masalah kulit. Nah, jadi orang banyak meremehkan ajaran agama dengan adanya pembagian seperti ini. Ya, dianggap yang nggak penting menurut mereka dianggapnya sebagai kulit. Ya. Nah sekarang cara menentukan ini kulit ini inti bagaimana? Gak ada, itu cuma seenaknya mereka sendiri aja. Ya, itu sesuai selera mereka. Kenapa kok jenggot dibilang kulit? Ya, nanti salawat dibilang lub inti, itu gimana itu cara baginya? Ya, maka ini diambil dari orang-orang tasawuf. Ya. Dan Al-Imam Al-Ghazali, ya rahimahullahu taala, adalah ulama yang kental dengan tasawuf, ya, dengan sufi, dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Walaupun beliau di akhir hayatnya wafat dalam keadaan memeluk Sahih Al-Bukhari, sambil mengatakan bahwasanya aku di atas akidah yang diyakini oleh Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau bertobat di akhir hidupnya. Ya, namun sayangnya yang tersebar dari beliau adalah pemikiran beliau sebelum bertobat. Itu masalahnya. Ya. Jadi kita tidak merendahkan Al-Ghazali celah beliau, karena beliau bertobat. Ya. Beliau di atas akidah Ahlussunnah di akhir hayatnya. Beliau meluk Sahih Bukhari. Di mana Sahih Bukhari itu sumber akidah Ahlussunnah. Ya, dalam Sahih Bukhari itu ada bab Kitab Tauhid judulnya. Yang ini dijadikan salah satu Ahmad bin Hanbal. Ya, namun tadi sayangnya kitab Ihya Ulumuddin itu yang ditulis oleh beliau sebelum beliau bertaubat masih tersebar. Ya. Kemudian waqauluhu lubabu tauhid huwa tauhidul ulama. Namun maksud dari Al-Makrizi dengan lubabu tauhid maksudnya adalah tauhidnya para ulama wa ahli ilmi wal basirah dan orang-orang yang berilmu. Ya, namun walaupun pembagiannya keliru, tapi kita paham maksudnya begitu. Ya, maksudnya adalah bahwasanya tauhid ada tiga tingkatan. Tauhid yang cuma di lisan, tauhid yang di lisan dan di hati, dan yang ketiga tauhid yang rinci. Dan tauhid yang lubab kata Al-Makrizi adalah yang ketiga, tauhid yang rinci. Wa huwa at-tauhidu al-mufassalu, itu tauhid yang rinci. Qauluhu thumma yaqta'u al-iltifata 'anil wasa'iti ay al-wasa'it al-batilah. Dan tauhid yang hakiki adalah ketika seseorang menjauhkan pandangannya dari semua sarana, maksudnya sarana yang batil. Ya, seperti tadi pakai jimat, ya sarana yang batil. Kemudian datang ke dukun, nyembah berhala, nyembah kuburan, sarana yang batil. Adapun sarana-sarana yang sahih, maka tidak mengapa. Seperti mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat lima waktu, itu sarana juga. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, ya, dengan puasa, dengan baca Quran, dengan berzikir, itu semua sarana. Itu sarana yang sahih. Wa qauluhu wa an ya'budahu subhanahu ibadatan yufridu biha wa la yu'badu ghairuhu. Hadza tauhidul uluhiyah. Al-Makrizi mengatakan orang yang bertauhid dengan hakiki adalah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan semua bentuk penyembahannya, peribadahannya hanya kepada Allah dan tidak menyembah yang lain. Ya, maka hakikatnya ini adalah tauhid uluhiyah. An ya'buduhu ibadatan yufridullaha biha, yaitu seseorang menyembah Allah semata dan menyerahkan semua ibadahnya kepada Allah. Wa la ya'budu ma'ahu ghairahu, dan tidak menyembah selain Allah bersama dengan menyembah Allah. Hadza huwa tauhidul haqiqi, inilah tauhid yang hakiki, tauhid yang sebenarnya. Kemudian kata Al-Makrizi, kita baca sedikit sini. Wa yakhruju an hadha at-tauhidi ittiba'ul hawa. Dan tidaklah seseorang dianggap memiliki tauhid seperti ini, tauhid yang hakiki, ketika dia ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Al-hawa, istilah al-hawa, ittiba'ul hawa. Hawa itu artinya adalah semua hal yang menyelisihi dalil, disebut al-hawa. Jadi hawa itu bukan apa ya? Hawa itu bukan syahwat, bukan ya. Hawa nafsu itu bukan berarti syahwat, ya, kemudian keinginan untuk jima, bukan itu. Hawa di sini artinya semua hal yang bertentangan dengan dalil. Ya, ketika seorang itu ngikuti, misalnya ngikuti filsafat, dia nggak mau pakai hadis, nggak mau pakai ayat Quran, maunya ngikuti ajaran filsafat. Ya, maka ajaran filsafat ini hawa nafsu. Ketika ada orang nggak mau ngikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maunya ngikuti mayoritas orang. Nah, ngikuti mayoritas orang ini juga hawa nafsu. Ketika orang nggak mau ngikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ngikuti pendapat sendiri. Nah, itu juga hawa nafsu juga. Ketika orang nggak mau ngikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ngikuti ustadznya, ngikuti pendapat ustadznya, itu juga hawa. Jadi hawa itu adalah semua yang bertentangan dengan dalil. Fakullu man ittaba'a hawahu faqad ittakhadha hawahu ma'budahu. Semua orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka pada hakikatnya dia telah menyembah hawa nafsunya. Qala Allah Ta'ala firman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang sesembahannya? Surat Al-Jathiyah ayat 23. Ini menunjukkan adanya orang-orang yang menyembah hawa nafsunya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti selainnya. Itulah orang-orang yang ya, oleh karena itu kata para ulama, ya, semua orang yang melakukan pelanggaran agama, maka pada hakikatnya dia terdapat dalam dirinya unsur kesyirikan. Ya, terdapat dalam dirinya unsur kesyirikan. Semua orang yang melakukan pelanggaran agama terdapat dalam dirinya unsur kesyirikan. Misalnya orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar. Dia tahu khamar itu haram. Tapi kenapa dia minum khamar? Karena dia ikuti hawa nafsunya. Maka seolah-olah dia lebih taat kepada hawa nafsunya daripada taat kepada Allah. Nah, ini kan menjadi tandingan bagi Allah. Hawa nafsunya ini menjadi tandingan bagi Allah. Harusnya taatnya kepada Allah, tapi taatnya kepada hawa nafsunya. Maka di sini unsur syiriknya. Jadi setiap orang yang melakukan pelanggaran agama ada unsur kesyirikan. Tapi tidak dikatakan musyrik, tidak. Ya, orang yang minum khamar ya dia asi namanya, ahli maksiat, bukan musyrik. Tapi ada unsur kesyirikan. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Harusnya dia ikuti Allah, taat kepada Allah, kok dia malah taat kepada hawa nafsunya. Oke, wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita akhiri, monggo mungkin ada pertanyaan. Beberapa waktu lalu itu sempat ada yang ramai ya, tentang ada akhwat atau jangan akhwat, ada sebagian orang gitu ya, sebagian orang yang dia semangat anti riba gitu ya, semangat anti riba, ngajak orang untuk jangan makan riba, betul bagus ya. Tapi sampai mengatakan bahwasanya orang yang makan riba itu melakukan kekufuran, ya rame, ngakunya sudah ngaji, sudah ngaji sunnah anti riba, tapi kok mengatakan seperti itu, orang yang makan riba melakukan kekufuran. Ini pernyataan yang keliru, nggak benar, ya. Dan ini bisa terjatuh kepada akidah khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Makan riba itu dosa, dosa besar, tapi nggak sampai kufur. Ya, maka kalau dikatakan kekufuran ini keliru, kelirunya fatal. Tapi kalau dikatakan orang makan riba itu terdapat dalam perbuatan makan ribanya ada unsur kesyirikan, itu betul. Ya, tapi kalau dikatakan mengandung kekufuran atau perbuatan kekufuran, salah, salahnya fatal. Tapi kalau makan riba atau pelaku riba terdapat unsur kesyirikan dalam perbuatannya, maka itu betul. Karena setiap orang yang melakukan maksiat apapun itu, riba, ya, berbohong, ghibah, minum khamr, zina, bunuh, itu kan dilakukan karena mengikuti hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti hawa nafsu ini bentuk kesyirikan, karena harus mengikuti Allah, taat kepada Allah, kok malah taat kepada hawa nafsunya. Maka ada unsur kesyirikan, betul. Tapi kalau dikatakan ada unsur kekufuran, salah ya. Dan bahkan itu salahnya fatal. Jadi harus benar-benar harus benar-benar detail ya. Dalam belajar akidah itu detail, harus benar-benar spesifik, rinci ya. Jangan sembarang pakai istilah, karena ini masalah akidah ya. Bisa terjerumus ke dalam keyakinan yang keliru. Tidak ada pertanyaan dari akhwat mungkin? Tidak ada. Jika saya punya produk, lalu produk kita bertuliskan Nike, yang dimana itu simbol dewi kemenangan orang Yunani. Setelah tahu itu saya hapus lambang Nike-nya dengan menambal beberapa gambar. Itu bagaimana? Boleh seperti itu caranya. Dan memang Syekh Dr. Uthman Al-Khamis yang mengatakan bahwa saya enggak boleh memakai apa saja yang ada lambang Nike. Ya, yang seperti ini ya. Beliau katakan itu syiarnya orang-orang Yunani ya, syiarnya dewa Yunani. Itu fatwa beliau, dan saya wallahu alam saya sepakat dengan fatwa itu. Maka hendaknya kita hindari ya produknya atau yang ada lambang seperti itu. Dan caranya adalah dengan tadi bisa dicoret spidol hitam ya, atau ditutup pakai kain atau yang lainnya, yang penting tidak kelihatan, yang penting tidak menjadi syiar ya, karena intinya di situ menjadi syiar, syiar kekufuran, syiar dewa-dewa orang Yunani. Selama enggak kelihatan jadi syiar. Karena syiar itu secara bahasa artinya al-alamah, artinya tanda. Ya, kalau tanda itu diubah atau ditutup enggak masalah. Walaupun simbolnya masih ada di situ, cuma ditutupi gitu, enggak masalah. Yang penting tidak menjadi syiar. Ya Allah a'lam. Misal saya beli handphone, handphonenya itu buatan non muslim, gak masalah ya. Nabi saja memakai produk non muslim ya, itu bukan wala kepada orang non muslim, bukan. Itu muamalah ya. Orang non muslim itu bukan, kalau kita beli dari dia, dia untung, bukan. Sama-sama untung, kita juga untung dapat barang dia, dia dapat uang. Ya, bisa jadi kita yang lebih untung, ya, bisa jadi kita lebih untung daripada dia. Jadi sama sekali itu bukan bentuk wala, loyalitas, bukan ya. Dan Nabi juga memakai produk non muslim ya. Nabi Aisyah mengatakan ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman min yahudin ila ajalin. Nabi membeli makanan dari orang Yahudi secara tempo ya, tidak tunai. Dan juga para sahabat juga biasa ya membeli baju atau makanan dari orang-orang Muslim di Madinah. Di Madinah itu banyak orang Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Majusi, ada sedikit orang Nasrani. Nah, jadi itu tidak terlarang, ya, pakai produk non-Muslim tidak terlarang dan tidak termasuk loyalitas dan juga tidak termasuk tasyabbuh. Ya. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menambah iman, menambah istiqomahan, menambah ilmu, menambah keyakinan terhadap agama kita, dan juga tentunya menambah amalan-amalan saleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.